بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Wala yahillu damu mri'in muslimin Yashhadu an la ilaha illallahu Wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Illa bi ihda salasin Dan tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya melainkan dengan salah satu dari tiga sebab zanin ba'da ihsanin au murtaddin ba'da imanin au qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin fayuqtalu bihi. Orang yang berzina setelah menikah atau orang yang murtad setelah beriman atau orang yang membunuh suatu jiwa yang beriman tanpa hak lalu ia dibunuh dengan sebabnya yaitu dihukum mati. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَدَمُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ أَبَدًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. Dan yang selainnya, darah seorang muslim haram atas muslim yang lain selama-lamanya sampai tegaknya kiamat. Yaitu tiga golongan orang inilah yang pemerintah berhak untuk menghukum mereka dengan hukuman mati. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس واعتبر ذلك جريمة كأنها إهلاك للبشرية جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan membunuh suatu jiwa dan menganggapnya sebagai sebuah kejahatan seakan-akan kejahatan tersebut seperti membinasakan seluruh manusia. Allah ta'ala berfirman Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh suatu jiwa bukan karena jiwa tersebut membunuh jiwa yang lain atau karena jiwa tersebut berbuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Allah marah kepadanya dan melaknatnya, dan Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Fahurmatu damil mu'mini azimatun indallahi azza wa jalla. Maka kehormatan darah seorang mukmin agung di sisi Allah azza wa jalla. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallahu wa anni rasulullahi illa bi ihda salafi as-sayyib az-zani wa nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi al-mufariqi lil jama'ati. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu orang yang membunuh orang lain dan ia berhak dihukum mati, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya'nil murtadda, yaitu orang yang murtad. Awil ladhi yakhruju 'alal imami wa yustatabu wa yunada wa yubayyanu lahu fayusirru 'alal qitali. Atau orang yang memberontak kepada pemerintah dan ia diminta untuk bertaubat, lalu ia diseru dan dijelaskan kepadanya, namun ia tetap terus-menerus memerangi pemerintah. Hina idzin yubahu qitaluhu. Tatkala itu diperbolehkan untuk memeranginya. Laisa qatlahu wa innama qitalahu. Bukan membunuhnya, namun memeranginya. Fadamul muslimi azimun. Maka darah seorang muslim agung. Ar-Rasul alaihi salatu wassalamu khataba fi hajjatil wada'i. Rasul alaihi salatu wassalam dahulu berkhutbah di haji wada'. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyu yawmin hadha, ayyu syahrin hadha, ila akhiril as'ilati. Hari apa ini? bulan apa ini? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram bagi kalian, yaitu tidak boleh ditumpahkan darah kaum muslimin, tidak boleh dirampas harta kaum muslimin, tidak boleh dijatuhkan kehormatan kaum muslimin, seperti kemuliaan hari kalian ini, tatkala itu hari Arafah, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan-bulan haram. Wan nususu kathiratun fi hadhihi, dan dalil-dalil banyak menyebutkan hal ini. Wal istitabatu an yubayyana lahu khata'uhu bil adillati wal hujjati wal burhani, dan diminta seseorang untuk bertaubat, yaitu dengan dijelaskan kepadanya kesalahannya berdasarkan dalil-dalil, hujjah dan bukti. Yaqulu fayuktalu bihi wa ma siwa dhalika fadamul muslimi 'alal muslimi haramun abadan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka ia dibunuh dengan sebabnya, dan yang selainnya darah seorang muslim atas muslim yang lain haram selama-lamanya. Ghaira damil kafiri taba'an, selain darah orang kafir tentunya. Al-kafiru in kana harbiyan fa hadha qitaluhu amrun mashru'un wa jihadun fi sabilillahi wa i'la'un li kalimatillahi. Orang yang kafir apabila ia adalah orang yang memerangi kaum muslimin, maka orang ini memeranginya merupakan perkara yang disyariatkan, merupakan jihad di jalan Allah, dan merupakan bentuk meninggikan kalimat Allah. Namun harus di bawah kepemimpinan pemerintah kaum muslimin. Wa in kana fi dhimmati fadamuhu haramun, dan apabila orang yang kafir tersebut berada di dalam jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, maka darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. In kana fi zimmatil muslimina faqatluhu yu'tabaru khiyanatan. apabila seorang kafir berada di dalam jaminan keamanan kaum muslimin, maka membunuhnya teranggap sebagai sebuah pengkhianatan. Wa khafran li zimmatillahi wa zimmati rasulihi, dan teranggap sebagai pelanggaran terhadap jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Walakin la yuktalu muslimun bikafirin, akan tetapi tidaklah seorang muslim dihukum bunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Al-muslimu la yuktalu bil kafiri, seorang muslim tidak dihukum bunuh dengan sebab membunuh orang yang kafir. Innama yuda, hanya saja diberikan kepada wali orang kafir yang dibunuh tersebut diyat, denda, tebusan, dan yang semakna dengannya. Yadfa'u fihi diyatan, pelakunya membayar, menyerahkan kepadanya, yaitu kepada walinya, diyat. Lakinnahu la yuktalu bihi, akan tetapi seorang muslim yang membunuh orang kafir tersebut tidak dihukum bunuh dengan sebab itu. Balladhi yaktulu yartakibu ifman kabiran, maka seorang muslim yang membunuh seorang yang kafir yang berada dalam jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, ia melakukan sebuah dosa yang besar. Wa yakunu qad khafara zimmatallahi wa zimmata rasulihi alaihi salatu wassalamu, dan ia melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mutawa'adun bin nari, ia terancam dengan neraka. Walakinnahu la yuktalu bihi, akan tetapi ia tidak dihukum bunuh dengan sebab itu. La yuktalu kalu muslimun bikafirin. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah seorang muslim dihukum bunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana'a yafna illa al-jannata wal-nara wal-arsha wal-kursiya wal-sura wal-qalama wal-lawha. Laisa yafna syai'un min hadha abadan, dan segala sesuatu yang Allah wajibkan padanya kemusnahan, maka dia akan musnah kecuali surga, neraka, arsy, kursi, sangkakala, pena pencatat takdir, dan Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada sesuatu pun dari perkara-perkara ini yang akan musnah selama-lamanya. Thumma yab'atsullahul khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yaumal qiyamati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan para makhluk berdasarkan keadaan yang Allah mewafatkan mereka atasnya di hari kiamat nanti. Wa yuhasibuhum bima syaa, dan Allah Ta'ala akan menghisab mereka dengan apapun yang Allah kehendaki. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Segolongan makhluk, segolongan manusia akan berada di dalam surga, dan segolongan manusia akan berada di dalam neraka. Wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaban. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada para makhluk yang lainnya yang tidak diciptakan untuk kekal, jadilah kalian tanah atau debu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, su'ila Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu an hadithi Anas ibn Malikin radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ditanya tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun la tamutu wa la tafna wala tadhuqul fana'a. Ada 7 makhluk yang tidak akan mati, tidak akan musnah, dan tidak akan merasakan kemusnahan. An-naru wa sukkanuha wal lawhu wal qalamu wal kursiyu wal arshu. Neraka penghuninya Al-Lawhul Mahfuz, pena pencatat takdir, kursi dan arsy. Fahal hadzal haditsu sahihun am la? Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Fa'ajaba, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab, hadzal khabaru bihadzal lafzi laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar ini dengan lafaz ini bukan berasal dari ucapan nabi alaihi salatu wasallam, wa innama huwa min kalami ba'dil ulama'i. Hanya saja ia berasal dari ucapan sebagian ulama. Wa qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'ati ala anna minal makhluqati ma la ya'dumu wa la yafna bil kulliyati. Dan sungguh salaf umat ini dan para a'immahnya telah bersepakat. Demikian pula seluruh ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat atas bahwasanya di antara para makhluk ada yang tidak lenyap dan tidak akan musnah secara keseluruhan. Kal jannati wan nari wal arsy wa ghairi dzalika. Seperti surga, neraka, arsy dan yang lainnya. Walam yakul bifana'i jami'il makhluqati illa ta'ifatun min ahlil kalamil mubtadi'ina kal Jahm ibn Safwana wa man wafaqahu minal mu'tazilati wa nahwihim. Dan tidaklah berpendapat akan musnahnya seluruh makhluk melainkan segolongan dari kalangan ahlul kalam, ahlul bid'ah, seperti Jahm bin Safwan dan orang-orang yang sepakat dengannya, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Wa hadza qaulun batilun yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi wa ijma'a salafil ummati wa a'immatiha. Dan ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwa seluruh makhluk akan musnah, ini adalah pendapat yang batil yang menyelisihi kitabullah, sunnah rasulnya, ijma' salaf dan para a'immahnya. Ijma' salaf umat ini dan para a'immah umat ini. Kama fi dhalika minad dalalati ala baqa'il jannati wa ahliha wa baqa'i ghairi dhalika mimma la tattasi'u hadhihil waraqatu li dhikrihi. Sebagaimana di dalam dalil-dalil tersebut terdapat penunjukan bahwa terdapat penunjukan kepada kekalnya surga dan para penghuninya dan kekalnya makhluk yang lainnya, yang kertas ini tidak cukup untuk menyebutkan seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.